Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Assalamualaikum. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Bidatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang zakat binatang ternak. Penulis berkata, Wasyurita fi bahimatil an'am an tuttakhadha lidar wan nasl wat tasmin. Ya, jadi ini termasuk pembahasan yang pertama dari harta yang wajib untuk dizakati, yaitu binatang ternak. Akan tapi, ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar binatang ternak itu bisa dizakati atau wajib dizakati. Ya, yang pertama, syarat yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah disyaratkan binatang ternak itu ya adalah diperuntukkan untuk yakni misalkan ya untuk diambil susunya atau diperanakkan atau untuk dagingnya begitu ya. Jadi bukan binatang ternak yang untuk dipekerjakan ya. Penulis berkata lalil amal. Jadi kalau misalkan memiliki binatang ternak seperti sapi, tapi sapinya digunakan untuk membajak sawah misalkan, bukan untuk yakni diambil susunya dan ya bukan untuk diperuntukkan untuk itu gitu ya, atau untuk dagingnya. Maka kalau untuk dipekerjakan itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah ketika susunya diambil atau mau dimanfaatkan begitu ya, atau dagingnya atau ya untuk diperanakkan dan seterusnya. Kemudian penulis berkata wa antar al mubaha akthar al haul wa antablugha nisaban. Ya, syarat yang kedua adalah hewan ternak tersebut, binatang ternak tersebut itu diberi makan, yakni maksudnya bukan diberi makan secara khusus begitu ya, akan tapi digembalakan kemudian makanannya dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan ya, yakni di ruang bebas, digembalakan di ruang bebas pada sebagian besar waktu pada tahun tersebut. Ya, tapi kalau misalkan binatang ternak itu dikasih pakan, ya, dikasih makan, taruh dalam kandang, kemudian makanannya ditaruh, dikasih begitu ya, maka ini tidak wajib untuk dizakati. Baik, maka ini adalah yang disebut oleh para ulama dengan istilah sa'imah, ya. Yakni sa'imah itu maksudnya adalah digembalakan di ruang bebas, di lahan bebas, lapangan bebas begitu ya. Sehingga dia bisa merumput secara bebas dan itu dari rerumputan-rerumputan yang memang Allah ya jadikan tumbuh di situ. Yakni bukan milik atau bukan milik orang atau memang disengajakan ditumbuhkan oleh orang harus diairi dan bukan demikian ya. Baik, maka itu yang dimaksud dengan sa'ima. Inilah yang kemudian disebutkan oleh penulis wa antar al-mubah. Al-mubah yakni maksudnya adalah tadi ya, yaitu yang enggak ada milik pemiliknya. Ya, rumputnya itu enggak ada pemiliknya, tapi Allah lah yang menumbuhkan rumput-rumputan tersebut di ya lahan tersebut. Aktsarul haul, yakni sebagian besar pada tahun tersebut, sebagian besar waktu pada tahun tersebut. Cara untuk memberi makan kepada binatang ternak tersebut adalah dengan dikembalikan secara bebas, ya. Jadi tidak mengapa kalau sekali dua kali dikasih makan, ya itu tidak mengapa. Yakni tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Tapi kalau misalkan kondisi dominannya adalah dikasih makan sesekali saja yang kemudian digembalakan, maka ya tidak wajib dizakati. Kemudian syarat yang ketiga, wa anta bulughan nisaban. Harus mencapai nisab, ya. Maka binatang ternak yang akan dibahas di sini ada unta, sapi dan kambing, ya. Itu harus mencapai nisab supaya wajib dizakati. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Baik. Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana dengan nisab dari ya binatang ternak? Ya, bagaimana dengan nisab dari binatang ternak? Maka di sini kita lihat ya, fa'akallu nisabil ibil khamsun. Ya, nisab dari unta itu ada 5 unta, ya. Mungkin Anda ingin yakni mencoret-coret di sini ya. Semoga Anda menggunakan satu akun lagi untuk bisa mencoret-coret, akan tapi tidak bisa share screen. Tolong akun Anda yang satu lagi di sini dijadikan co-host. Tolong ya panitia. Akun yang mana yang Ustaz? mendengar. Akun yang mana Ustaz? Akun Anda satu lagi di sini, ada nama Namanya? Anda satu lagi di sini. Nama Anda juga. Sebentar Ustaz. Belum, belum masuk Ustaz ya? Sudah masuk Pak. Sudah masuk. Faisal? Ya kan? Tolong Ustaz, nama Anda satu satu lagi. lagi di sini dijadikan co-host. Yang bisa menjadikan co-host itu hanya host ya. Iya. Ada Faisal? Dihapus Ustaz? Enggak, akun Anda ada 2 di sini. Jadi kohos kan? Oh, dua-duanya ya? Iya, dua-duanya dijadikan kohos. Baik, tapi bisa. Buat yang satu Ustaz belum connect ini ya Ustaz, apa mikrofonnya Ustaz? Tidak masalah, karena kan anak baik. Mikrofonnya oh dijadikan. Hanya ini, hanya display sudah, Ustaz. Nah, baik. Sebentar ya. Baik, apakah ini sudah terlihat? Kelihatan, Ustaz. Nah, kelihatan, Ustaz. Baik. Kita bicara zakat dari unta, ya. Kita bicara zakat dari unta. Nah, sekarang kalau misalkan unta tersebut, ya, jumlahnya 5. Jadi di sini kita buat tabel, ya. Kita akan membuat tabel. Ini jumlah unta yang kita miliki. Kemudian di sebelah sini ya adalah zakatnya. Di kolom yang kedua zakat. Sekarang kalau misalkan jumlah untanya 5 sampai 9 ya, maka wajib syatun. Ya, syatun. Yaitu apa? Kambing. Kambing kambing yang yakni sebentar dulu ya. Kita buka lagi, Anda harus membuka tadi. Baik. Fa'akallu nisabil ibil khamsun, kata penulis ya. Jadi nisab minimal dari unta adalah 5. Kemudian nanti nisab berikutnya adalah 10, makanya di sini Anda tuliskan 5 sampai 9. Kalau jumlah untanya adalah 5 sampai 9, maka zakatnya adalah syatun, yaitu kambing, satu kambing ya. Jadi satu kambing. Baik. Kemudian kalau untanya itu 10 ekor, ya, untanya itu 10 ekor, maka 2 kambing. Jadi di sini 10 sampai 14. Karena nisab berikutnya adalah 15. Jadi 10 sampai 14, maka syatan, ya, 2 kambing. Syatan, yakni 2 kambing. Kemudian kalau untanya itu ada 15 sampai 19, ya, maka salasu syiah. Salasu syiah, yakni 3 kambing. Taib. Kemudian kalau jumlah untanya itu 20 sampai 24, maka arba usia, ya, 4 kambing. Arba usia, 4 kambing. Setelah itu, ya, jadi ini zakatnya yang dikeluarkan harus dalam bentuk kambing, satu kambing, dua kambing, tiga kambing, empat kambing. Setelah angka 25, kalau untanya 25 atau lebih, 25 sampai 35. Ini angka-angkanya dari mana? Ini dari dalil, ya. Dalilnya hadis yang panjang. Jadi ini sudah rangkumannya gitu ya. Kalau 25 sampai 35 ekor unta yang kita miliki, maka zakat yang harus kita keluarkan adalah bintu mahad. Bintu mahad. Apa itu bintu mahad? Bintu mahad itu adalah di sini disebutkan oleh penulis ya, fa'aqallu nisab bil ibil khamsun. Nisab yang terendah dari unta ada 5. Wa fi hasyatun, zakatnya 1 kambing. Wa fi ashrin syatan, kalau 10 unta 2 kambing. Wa fi 15 3 syiah, kalau 15 unta 3 kambing. Wa fi 20 arba usya, kalau 20 unta 4 kambing. Wa fi 25, dan kalau ada 25 kambing, maka bintu mahad wa hiya allati laha sana, yaitu bintu mahad itu adalah yakni unta ya yang memiliki umur 1 tahun, ya, unta betina yang umurnya 1 tahun. Itu namanya bintu mahad. Bintu mahad. Ini sambil dihafalkan ya. Maksudnya istilahnya bintu mahad itu unta betina 1 tahun. Ya, bintu mahad unta betina 1 tahun. Baik. Kemudian wa fi 36 bintu labun. Nah, kalau 36 makanya tadi 25 ditulis sampai batasnya sampai 35. Karena untuk 36 sudah beda lagi zakatnya. Sekarang ini 36 sampai 45. Karena nanti 46 ada lagi gitu ya. Disebutkan di dalilnya 46. Jadi 36 sampai 45 itu bintu labun. Bintu labun. Yaitu satu unta betina umurnya 2 tahun. Mengapa bintu mahad itu disebut adalah nama untuk unta betina yang umurnya 1 tahun? Karena mahad itu maksudnya adalah melahirkan. Jadi bintu mahad adalah anak dari unta yang melahirkan. Jadi ibunya, induknya dari pintu makhraj ini sudah melahirkan lagi adiknya berarti, ya. Nah, biasanya ketika yakni unta kecil gitu sudah berumur 1 tahun, nah induknya itu biasanya melahirkan, sudah hamil lagi gitu ya, sudah sedang hamil lagi. Sehingga itulah mengapa disebut sebagai bintu makhok. Sedangkan bintu labun itu adalah unta betina yang umurnya 2 tahun karena biasanya induknya itu sedang menyusui ketika unta betina itu, ketika si anak itu umurnya 2 tahun ya, menyusui adiknya tadi yang tadi lagi hamil tadi ya. Baik, jadi itu namanya bintu labun. Ini tolong dihafalkan, sembari dihafalkan. Bintu labun itu adalah unta betina umurnya 2 tahun. Kemudian untuk 46 sampai 60 ya. Di mana itu yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu wa fi sittin wa arba'in, untuk 46 unta atau lebih. Nah, lebihnya sampai 60 karena untuk hitungan 61 nanti disebutkan udah ada baru lagi zakatnya. Nah, untuk 46 sampai 60 ini hikqah. Hikqah yaitu wahyallati laha thalathu sinin, yaitu unta betina yang memiliki umur 3 tahun. Taib, jadi kalau untanya 46 sampai 60 unta, masyaallah itu banyak sekali ya. Maka zakatnya adalah hikqah, satu unta betina umurnya 3 tahun. Kemudian kalau 61 sampai 75 ya, 61 sampai 75 ya. Karena 76 nanti ada zakatnya yang baru lagi. Maka ini namanya jaza'ah. Jaza'ah. Itu wahyallati laha arba'u sinin, satu unta betina yang umurnya 4 tahun. Taib. Kemudian lanjut ya. Wa fi sittin wa sab'in. Nah, untuk 76 sampai 90 binta labun. Binta labun, yaitu dua unta betina. Dua unta betina, umurnya berapa? Umurnya 2 tahun ya. Karena itu tadi bintu labun kan unta betina 2 tahun. Nah, sekarang binta labun, dua unta betina umurnya 2 tahun. Itu untuk 76 sampai 90. Kemudian wa fi ihda wa tis'in, 91 sampai 120 hiqqatan. Hikotan, yaitu dua unta betina 3 tahun. Karena hikoh itu kan nama untuk unta betina yang umurnya 3 tahun. Hikotan berarti dua unta betina yang umurnya 3 tahun. Kemudian setelah itu, ya penulis berkata, wafi mi'ah wa ihda wa isyrin thalathu banati labun. Jadi 121 sampai 129. 121 sampai 129. Nah, angka 129 ini ada khilaf ya di kalangan ulama ya. Tapi kita enggak perlu bahas khilaf, lanjut saja. Salasu banati labun. Salasu banati labun. Tiga unta betina umurnya 2 tahun. Ya, karena bintu labun itu kan unta betina yang umurnya 2 tahun. Taib. Summa fi kulli arba'in binta labun wa fi kulli khamsin hikqatun. Kemudian setelah angka ini ya, yaitu angka 130 dan seterusnya, Satu tiga puluh dan seterusnya, maka kaidahnya adalah mungkin Anda tuliskan kaidahnya setelahnya. Kaidah untuk setiap 40 unta itu ada bintu labun. Yakni satu unta betina yang umurnya 2 tahun. Ya, bintu labun kita lihat. Unta betina umurnya 2 tahun. Dan untuk setiap 50 unta, maka zakatnya adalah hiqqah. Ya, satu unta betina yang umurnya adalah 3 tahun. Taib. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita punya 130 sampai 139, berapa zakat yang harus kita bayar? Gunakan kaidah ini. Jadi untuk angka dari 0 sampai 129 gunakan tabel yang atas. Tapi untuk angka 130 unta dan seterusnya gunakan kaidah ini. Itu maksudnya. Baik. Nah, 130 sampai 139 kita fokus pada angka 130. 130 ini berapa kelipatannya 40 dan 50? Nah, kira-kira. Ini nggak bisa interaktif tidak? Bisa diaktifkan tidak? Bisa unmute tidak? Tolong panitia mungkin unmute supaya kita bisa interaktif. Anda bisa sendiri Pak di sini unmute. Ah. Biar nggak merepotkan itu. Baik, silakan. Ada yang mau jawab tidak? Kita fokus pada angka 130. 130 ini kelipatan berapa dari 40 plus kelipatan berapa dari 50? Yani 130 sama dengan 40x tambah 50y. Cari x. 3 dan 2. 3 dan 2. Enggak mungkin ya. 3 saja. 3 kelipatan yang 40 unta dan 2 yang kelipatan 50 unta maksudnya Ustaz. Antara 2 itu optionnya. Lah. Cari x dan y sehingga 100 sehingga persamaan ini terpenuhi. 2 dan 1. Oh, itu. 2 dan 1. Nah. 2 dan 1. 40 kali 2 80 tambah 50 130 ya. Jadi yakni kalau kaum muslimin fokus pada kembali kepada din mereka. Harusnya kita yang menemukan aljabar sejak dulu. Ya, aljabar memang ditemukan oleh aljabar ya. Al-Khwarizmi ya. Tapi maksud ana adalah kita lihat bagaimana yakni syariat itu memerintahkan atau memotivasi kita untuk mikir ya, untuk mengetahui angka-angka seperti ini, aljabar dan seterusnya. Taib. Jadi 2 kali 40 tambah 1 kali 50. Jadi 130 sama dengan 40 kali 2 tambah 50 kali 1. Sehingga berarti apa? 2 bintu labun. 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Jelas ya, karena itu tadi kita lihat untuk setiap 40 unta ada 1 bintu labun. Kalau 2 kali 40 berarti 2 bintu labun. Plus 50 kali 1 berarti 1 hiqqah. Karena untuk setiap 50 unta 1 hiqqah di sini. Ini kita lihat. Nah, itu dia. 1 hiqqah. Ini namanya hiqqah ya. Hiqqah. Ini bintu labun. Taib, ini warnanya ana set semua. Padahal kita bisa punya pilihan warna yang lain. Tidak masalah ya. Jadi zakat untuk 130 sampai 139 itu 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Dan kita tahu apa yang dimaksud bintu labun tadi ya. Satu yani unta betina 2 tahun. Kemudian hiqqah itu unta betina 3 tahun. Sekarang lanjut. Ustaz, bagaimana Akuan bertanya boleh tidak? Ya, silakan. Kalau angkanya persis 130 lalu diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya dengan kelipatan 40 sehingga dengan tiga pintu labun, lalu sisanya 10 dengan dua kambing. Yang demikian boleh tidak, Ustaz? Atau kita mengambil zakat yang paling maksimal nilainya? Sehingga optionnya tadi yang seperti Ustaz ajarkan. Nah, kalau kita ngitungnya 130 sama dengan 40 kali 3 tambah 3. 10 gitu ya berarti ya. Iya. Ini nggak pas. Oh. Ya ini bukan kelipatan 50 kan? Ya, itu dihitung jadi, sebagai sisa. Nah, nggak bisa. Angka yang depan itu harus mod 0. Yang paling besar. Ya, mod 0 ya. Ada yang paham tidak? Orang matematik, ah, yani tidak boleh ada sisanya maksudnya. Boleh ada sisa. Kalau angkanya tidak bulat seperti ini, Ustaz, kan tentu kadang jumlah untanya tidak selalu mudah untuk dipecahkan dengan satuan-satuan ini. Tidak bulat gimana misalnya? 137 misalkan. Ya, misalnya bilangan prima. Itu. Ya. 137 bilangan prima atau bukan? Ya, bisa dicek sendiri. Ya, bilangan prima. Maka kalau 137 masuk dalam rentang ini. Jadi gunakan 130. Pivotnya adalah 130. Oh, 666. Ya, ya, berarti ngambil angka yang besar tadi ya, Ustaz ya, yang ada di tabel ini ya. Angka yang disebutkan pertama di tabel. Ya, ya, 6. Ya, 6. Paham. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan 140 sampai 149? Pivotnya adalah 140. 140 itu berapa X dan berapa Y? 40X tambah 50Y. Mudah ini. 1 dan 2. Enak. 40 kali 1 tambah 50 kali 2. Berarti 1 bintu labun dan 2 hikoh. Nah, kalau 150 sampai 159, berarti 150 itu berapa? Mudah juga. Berapa X dan berapa Y? 5Y, Ustaz. 3Y, 3Y. Y-nya sama dengan 3, ya. 3. Jadi 40 kali 0 tambah 50 kali 3, gitu ya? Iya, Ustaz. Jadi 3 hikoh. Gampang. 3 hikoh. Selesai. 160 sampai 169. 160 itu berapa? 4 kali saja. Kelas ya. 4 kali 40. Nah, berarti 4 bintu labun. Begitu seterusnya. 170 demikian pula. Nah, nanti mungkin antum pasti akan bertanya-tanya bagaimana kalau 200? 200 itu bisa kita pandang sebagai KPK. Harusnya kaum muslimin sudah paham KPK sejak dulu ya. Betul tidak? Bisa 4 kali KPK kelibatan persekutuan terkecil. 40 kali. Bisa 4 kali 50 atau 5 kali 40, Ustaz. Atau 50 kali 4, gitu kan? Iya. Yeah. Jadi kelipatan dari 40 dan 50 yang paling kecil, kelipatan yang sama-sama kelipatan dari 40 dan 50, tapi yang paling kecil adalah 200. Kalau kita mengacu pada hitungan yang pertama, berarti 5 bintu labun. Kalau mengacu pada hitungan yang kedua, berarti 4 hiko. Mana yang benar? Dua-duanya sama-sama benar. Antum bisa pilih yang mana? Bisa dipilih. Kalau yang seperti ini tidak ada yang paling afdolnya yang mana begitu? Tidak ada, Ustaz? Tidak ada, tidak masalah. Oh, nah. Nah. Taib. Halas, ini unta, selesai. Zakat Ustaz unta. Ahwan, kalau angkanya 209 itu kan ada 9 sisanya. Sementara kalau yang 9 sisanya itu berarti tetap tidak diikuti, tidak dikenai hukuman, hukum yang jumlah sedikit ya. Karena tidak. Aturannya mulai berubah pada saat sudah mulai di atas 121 tadi ya, Ustaz. Nah, misalkan contohnya ini. Misalkan kita fokus pada yang paling baris paling atas, misalkan 5. Ada orang punya 5 unta. Dengan ada orang punya 9 unta. Sama-sama zakatnya yang wajib bagi mereka cuma 1 kambing. Padahal yang satunya 5, yang satunya 9. Tapi sama-sama tetap wajib dikenai zakat satu kambing. Zakat, jumlah zakatnya sama, padahal jumlah untanya berbeda, 5 dan 9. Yani 9 itu hampir 2 kalinya 5 gitu ya, tapi tetap zakat yang diwajibkan cuma satu kambing. Nah, jadi rentang, kita bicara rentang, selama berada pada rentang tersebut, maka khalas, yani zakatnya sama. Sampai sini jelas tentang zakat unta, kita bisa lanjut ke zakat sapi. Baik, nah, mungkin ini harus dicatat ya. Apakah antum sudah sempat mencatat dari tadi atau bagaimana? Tapi sudah. Nanti ada udah ya, ada rekamannya kan nanti insyaallah. Iya, Ustaz, ada rekamannya. Nah, atau Anda bisa print PDF ini. Anda enggak yakin sih. Anda harus Anda cek lagi nanti. Anda harus Anda cek lagi kayaknya. Baik. Sekarang zakat dari, kalau tadi Anda bilang judulnya zakat dari unta, sekarang zakat dari sapi. Kalau mungkin orang Indonesia enggak ada yang punya unta gitu ya, mungkin kurang relevan. Sekarang kita menuju sapi. Pak Ustaz. Ya. Yang tadi untuk zakat unta itu, kalau unta diberi makan oleh pemiliknya atau dia cari makan sendiri ya? Cari makan sendiri atau dikeluarkan untuk dicari makan sendiri, digembalakan. Tadi dia cari makan sendiri perhitungannya nah, ya? Nah. Jazakallah khairan, kasih. Jazakallah khairan. Taib, ini jumlah sapi. Ini zakatnya. Rilis berkata, wa aqallu nisabil baqar 30. Nisab yang paling rendah untuk sapi adalah 30. Nah, sekarang berarti ini 30 sampai 39. Karena kalau 40 nanti ada hitungannya sendiri. Ini zakatnya adalah tabi'. Tabi'. Yakni apa itu tabi'? Tabi' itu satu ekor sapi yang umurnya itu satu tahun. Ya. Wahuwa malahu sana. Satu sapi umurnya satu tahun. Umurnya satu tahun. Ahwan betina atau jantan, Ustaz? Bisa jantan, bisa betina. Oh, boleh ya. Nah. Kemudian setelah itu penulis berkata wa fi arba'in musinnatun lahasanatan. Jadi 40 sampai 59. Karena 60 nanti ada lagi beda lagi. Ini namanya musinnah. Musinnah. Yakni satu sapi umurnya 2 tahun. Taib, untuk 60 sampai 69 ofisitin tabian. 60 sampai 69 tabian. Yani 2 sapi yang umurnya 1 tahun. 2 sapi yang umurnya 1 tahun. Tsumma fi kulli 30. Ya, kemudian di setiap 30 itu tabi' dan fi kulli 40 musinnah. Tsumma fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Jadi ini selesai ya, tabel untuk sapi lebih simpel. Ini langsung kita sebutkan kaidah. Untuk setiap 30 sapi tabi'ah, ya tabi'ah, tabi'ah yaitu satu sapi satu tahun yang umurnya satu tahun, dan untuk setiap 40 sapi itu adalah musinnah. Musinnah. Yakni satu sapi yang umurnya 2 tahun. Sehingga mari kita latihan lagi. Kalau misalkan ini kan tadi di tabelnya 60 sampai 69 ya, berarti ini 70 sampai 79. Gitu terus ya, 70 sampai 79. Cuma ditambahin 9, nanti 80 ada lagi gitu. Nah, 70 ini berapa kali berapa? Sekarang 30x tambah 40y. Berapa x dan y-nya? Satu-satu, Ustaz. Jadi, nah, satu dan satu ya. Jadi ini 30 kali 1 tambah 40 kali 1. Ini berarti 1 tabiat dan 1 musinah. Musinah. Di sini ada Wisma Ikhwan, santri Anda yang sedang mengikuti kajian juga. Gak ada suaranya dari tadi. Antum kemana dari tadi? Tidur semua tidak? Hah? Ya tulap. Kawan Ustaz, kita nyimak bareng aja di Wisma. Taib. Sekarang jawab ya. Ini gampang sekali. 80 sampai 89. Berapa zakatnya? Atau zakatnya berapa? Tina. Delapan puluh itu berapa kali berapa? X dan Y. 40 kali 2 ya. Lamaan nih ya. Tulapnya mana tadi? Ya, tulap. Itu mengikuti tidak? Tulap itu apa Ustaz? Tulap itu santri. Oh. Ini Wisma Ikhwan ada di sini. Itu santriana di Al-Mughni. Ada berapa orang di sana sekarang yang sedang mengikuti? Ada Andri, Amar, Ana Alivio sama Mas Fuad, Ustaz. Tapi karena baru bergabung, Mas Fuad udah lanjut buat tugas ke kamar, Ustaz. Ya, baik. Lanjut aja ya. Antum ikuti aja dulu. 90 sampai 99. 90 ini berarti 30 kali 3. Betul tidak? Iya. Sehingga ini 3 tabi'. Khalas. Gitu seterusnya. Ya, jadi insya Allah mudah. Daripada kita tanggung ya sampai 100 saja. 100 sampai 109. 100 itu ada berapa kira-kira? 60 tambah 40. Betul? 30 kali 2 tambah 40 kali 1. Jadi 2 tabi'. Dan satu musinah. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau lanjut sedikit? Karena Anda pengen sampai 120. Nanti 120 ada yang menarik juga, ya, sama seperti barusan, itu KPK-nya. Ya. 110 sampai 119, 110 itu adalah 80 tambah 30, ya. Ya, 40 kali 2 dan 30 kali 1. Nah, jadi 1 tabi' dan 2 musinah. Nah, ini kemudian kasus yang menarik, yaitu kasus 120. Karena 120 itu bisa dianggap sebagai 30 kali 4 atau bisa dianggap sebagai 40 kali 3 di KPK. Dari 30 dan 40 adalah 120. Jadi kalau hitungan yang pertama, maka ini 4 tabi'. Nah, atau dan kalau hitungan yang kedua 3. 3 musinah. Musinah. Nah. Khalas, ini untuk perhitungan zakat dari sapi. Selesai ya. Oh, Ustaz, ini sapi yang dilepas juga ya, cari makan sendiri ya. Nah, semuanya berlaku untuk unta, sapi, kambing. Kalau diberi makan, maka mayoritas waktu selama satu tahun itu selalu diberi makan, maka tidak wajib zakat. Sekarang kita masuk pada zakat kambing. Waqallu nisabil ghanam 40. Tayyib. Jadi kita bahas zakat dari kambing ya. di halaman baru saja. Zakat dari kambing. Jadi ini jumlah kambingnya. Dan ini zakatnya. Aqallu nisabil ghanam 40. Jadi angka terendahnya adalah 40. Nah, ini 40 sampai berapa? 40 sampai 120. Ajib ya. Kalau kambing rentangnya banyak ya. Besar ya. Nah, ini bagaimana zakatnya? Zakatnya itu kalau kambing, sebentar. Ya, jadi ini syatun. Penulis berkata, sebentar, mana tadi? Penulis berkata, wa aqallu nisabil ghanam 40 wa fiha syatun. Minal ma'zi laha sanatun wahida au jaza'atun minad da'an laha sitatu ashur. Ah, jadi kita bisa milih. Kalau kita punya kambing 40 sampai 120, maka bisa yang kita keluarkan zakatnya adalah satu ekor kambing yang itu umurnya 1 tahun ya. Atau jaza'ah minad da'an ya, jaza'ah minad da'an. Jaza'ah minad da'an. Ini beda dengan jaza'ah yang tadi. Ya, ini satu domba umurnya 6 bulan. Kita bisa milih. Ini atau ya. Ah. Kemudian setelah itu wa fi 121 syatan. Untuk kambing itu 121 sampai 200, rentangnya juga besar. Syatan. Dua kambing yang umurnya 1 tahun. Taib, ya. Selanjutnya dipahami umurnya 1 tahun ya. Karena setelah ini kita menuju kaidah. Jadi tabel kambing juga cuma sedikit, cuma 2 begini. Setelahnya adalah kita masuk pada kaidah. Kaidahnya adalah yang disebutkan oleh penulis. Wa fi 201 salatu syia, itu yang belum ya. Harusnya sudah. Wa fi 404 syia tsumma fikul. Iya, masih ada ya, sebentar. Ada salah. Back. Jadi 201 sampai 399. Wafi miatin wa ihda wa ishrin ya, itu sudah syatan. Wafi miatin wa wahida 201 sampai 399 salasu syia. Ya, ini 3 kambing. Sudah dipahami ya, 1 tahun, tidak perlu ditulis lagi ya. Kemudian wafi arba'imia arba'usia 400 sampai 499 arba usia. Empat kambing. Summa fi kulli mi'ah ya syatun. Setelah itu kemudian berlaku kaidah. Baru di sini berlaku kaidah, yaitu kaidahnya juga mudah. Untuk setiap 100 kambing maka zakatnya adalah syatun. Syah, ya. Syatun, yakni satu kambing. Umurnya satu tahun. Sehingga, kalau kita latihan, misalkan, kalau dia jumlahnya 500 sampai 599, khalas, ya, berarti 5 kambing. 600 sampai 699, 6 kambing. Kenapa? Karena, ya, kalau mau diperjelas lagi ya, mungkin kita ikuti metode seperti yang tadi. Ini kan pivotnya adalah 500. 500 itu 100 kali 5, berarti 5 kambing, gitu maksudnya. 600 sampai 699, berarti 600 kita fokus. 600 itu 100 kali 6, berarti 6 kambing. Begitu seterusnya, mudah ya. Kaidah untuk kambing sangat mudah. Baik, itu zakat untuk apa namanya? Unta, sapi dan kambing. Sekarang penulis masuk pada pembahasan khultah. Ya, yaitu ketika ada dua orang yang memiliki binatang ternak yang di satukan, ya. Ketika disatukan bagaimana zakatnya? Wal khultah bisyartiha tusayyirul malain kal malil wahid. Kalau ada dua kambing yang kalau ada dua orang yang memiliki binatang ternak, entah itu unta, sapi atau kambing, ya, digabungkan. Yani unta sama dengan unta. Satu orang punya 60 unta, satu orang yang lain temannya punya 30 unta, kemudian digabung gitu ya. Atau satunya punya sekian sapi, satunya punya sekian sapi, digabung. Atau satunya punya sekian kambing, satunya lagi punya sekian kambing. Nah, ini namanya digabung, namanya khultah, penggabungan dari binatang ternak. Nah, ini penggabungan ini ya bisa berupa penggabungan yang tidak bisa dibedakan mana yang punyanya yang mana. Seperti misalkan ada dua orang, kemudian ya dua-duanya sama-sama sama-sama punya unta atau sapi, ya. Kita contohnya sapi saja misalkan. Contohnya sama-sama mereka sama-sama punya sapi di tempat yang sama, tempat untuk apa namanya? Kandangnya sama, kemudian ya tempat untuk digembalakannya sama. Pokoknya semuanya selalu sama-sama. Itu namanya khultah. Karena kalau misalkan dibedakan, ya ini punyanya Fulan, ini punyanya Alan, tapi nanti walaupun kandangnya sama, tapi tempat menggembalakannya berbeda, ini bukan khultah lagi namanya. Tapi khultah itu adalah semuanya tempatnya selalu sama, campur begitu saja. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama, kategori yang pertama, jenis yang pertama adalah ketika ya tidak bisa dibedakan mana yang punyanya yang mana. Ya, jadi 100 sapi tersebut ya udah sama aja semua, cuma di antara 100 sapi ini 40 punya saya, 60 punya kamu. Kelas. Tapi enggak tahu 40-nya. Pokoknya 40 punya saya, 60 punya kamu. Kelas. Orang sama-sama ada di sini. Ya, itu kategori pertama. Tentunya ini membuat sapi tersebut sama-sama ya dianggap seperti satu harta yang sama gitu ya. Jadi perhitungan zakatnya tidak dipecah. Punyanya Fulan 40, punyanya Alan 60, nah masing-masing dihitung zakatnya, tidak demikian. Dianggap satu harta. Jumlah totalnya 100, halas. 100 ini kalau sapi berapa di sini? Kalau sapi 100 itu berarti 2 tabik dan 1 musinna, gitu ya. Halas, itu yang harus dikeluarkan zakatnya oleh Fulan dan Alan. Kategori kedua adalah ketika sapinya bisa dibedakan. Misalkan sapi punya Alan 40, nah 40 itu ada tandanya, ada capnya. Misalkan, atau ada warnanya begitu ya, yang membedakan dengan sapi-sapinya punya Alan. 60 sapi punya Alan warnanya begini, 40 sapi punya Fulan warnanya begitu. Nah, ini ya ini sama sebenarnya ya, sama tetap dianggap satu harta. Tapi tadi ada syarat tambahan yaitu apa? Yaitu harus semuanya sama Ya, ini tempat ininya sama, tempat beter apa tempat kandangnya sama, menggembalakannya sama, semuanya sama. Nah, kaidahnya di sini adalah yakni khultoh itu binatang ternak yang digabungkan itu ya harus dikeluarkan zakatnya dianggap sebagai satu harta. Jadi walaupun zakat yang harus dikeluarkan itu jadinya lebih besar daripada kalau dihitung sendiri-sendiri, atau walaupun zakat yang harus dikeluarkan itu jadinya lebih kecil daripada kalau dikeluarkan sendiri-sendiri, maka ya tidak bermasalah, tetap harus dianggap satu harta. Kita langsung contoh saja ya, kita langsung contoh. Jadi misalkan ini contoh satu, ini contoh dari ini kasus contoh yang disebut oleh para ulama itu istilahnya itu adalah taghlib kalau nggak salah ya, taghlib ya, contoh taghlib atau ijab di literatur yang lain. Ya ini di mana kalau misalkan dipisah, ini binatang ternak punya fulan, ini binatang ternak punya alan, masing-masing berapa zakatnya sekian. Nah kalau digabung malah jadi lebih banyak zakatnya. Jadi contohnya misalkan yang disebutkan oleh para ulama, contohnya ya kalau ada 40 kambing. 40 kambing ini 20 kambing punya A, milik A saja ya, 20 kambing milik A atau milik fulan, 20 kambingnya adalah milik B. 20 kambing milik A, 20 kambing milik B. Kalau masing-masing dihitung masing-masing, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh A? Kalau misalkan kita fokus cuma kambing yang dimiliki oleh A saja, A memiliki cuma 20 kambing, B cuma memiliki 20 kambing. Kalau A fokus pada binatang ternaknya sendiri, maka berapa jumlah kambing yang harus dia zakati, yang harus dia keluarkan? Tidak ada zakatnya. Tidak ada. Karena 20 ya, minimal nisabnya 40. Kalau dihitung sendiri-sendiri, A enggak harus ngeluarin zakat, B enggak harus ngeluarin zakat. Tapi karena mereka binatang ternaknya, kambingnya mereka itu digabung semua jadi 40 itu masuk nisab sudah, harus mengeluarkan zakat satu kambing yang umurnya 1 tahun atau satu domba yang umurnya 6 bulan ya. Jadi itulah yang harus mereka keluarkan zakatnya. Tidak bisa protes. Tidak bisa protes. Mereka enggak bisa protes. Ini kalau anak hitung binatang ternak punya anak sendiri, anak enggak wajib zakat. Tidak bisa protes karena mereka mencampur binatang ternak mereka. Jadinya 40 kambing. Ya, itu dianggap sebagai satu harta tersendiri sehingga udah A dan B patungan untuk yakni mengeluarkan zakat sebesar satu kambing tadi. Atau satu domba. Satu domba 6 bulan, satu kambing 1 tahun. Afwan Ustaz. Ya. Dalam kondisi gimana biasanya Ustaz mereka dua orang itu mencampurkan hartanya? Karena kewajiban zakat kan kepada individu ya Ustaz. Nah, misalkan punya kakak adik. Nah. Punya kakak adik atau punya tetangga gitu, kandangnya satu disatukan. Itu sering terjadi sebenarnya. Oh, karena bersatunya di kandang ya Ustaz. Iya, di kandang, kandangnya sama, tempat menggembalakannya sama, dan seterusnya. Nah, jazakallahu khairan. Ahwan Ustaz, lalu untuk cara membayar zakatnya, apakah mengambil dari kambing itu, atau mereka membeli kambing, terus mereka bisa, patungan membayar? Bisa, terserah. Ya. Yang penting kalau salah satu kambing, misalkan punya si A digunakan untuk zakat, ya udah B berarti bayar. Setengah harganya ke si A. Boleh begitu ya berarti ya. Nah. Atau A yang harus bayar ke B ya. Atau B yang harus bayar ke A. B yang harus bayar ke A. Tahu. Nah. Ya intinya begitu ya. Nah, contoh dua adalah contoh di mana takhfif. Aduh ya, tulisan ana berantakan. Takhfif. Yaitu ketika digabung menjadi lebih rendah zakatnya. Contohnya adalah 120 kambing. 120 kambing ini kalau dilihat di tabel berapa zakat yang harus dibayar? 120 itu 2 kambing umur 1 tahun. 120. Satu kambing saja. 120 iya. Itu satu kambing saja. Tapi 120 kambing ini punyanya 3 orang. 40 kambing milik A, 40 kambing milik B, dan 40 kambing milik C. Kalau masing-masing fokus pada jumlah binatang ternaknya sendiri, maka masing-masing harus mengeluarkan, A harus ngeluarin satu kambing zakat, B harus berzakat satu kambing, C harus berzakat satu kambing. Jadi total zakatnya 3 kambing dari 3 orang ini. Tapi karena binatang ternak mereka digabung, maka totalnya jadi 120. Ini dianggap satu harta yang sama, 120 kambing, zakat yang harus dibayarkan cuma satu kambing. Sehingga khalas zakat yang harus dibayarkan cuma satu kambing. Nah. Jelas ya sampai sini ya, insyaallah. Nah, Ustaz, itulah yang tadi yang penggabungan tadi namanya apa, Ustaz? Khultoh. Khultoh. Khultoh. Tulisannya belum sempat tercatat. Khultoh. Oh, oke. Khultoh. Nah, khultoh ya. Nah, khultoh ini oleh syariat dilarang untuk dicari-cari sehingga jumlah zakatnya lebih sedikit. Ya. Tidak boleh dua atau tiga atau lebih dari orang bersekongkol, ya, anda punya sekian kambing, antum punya sekian kambing, gimana caranya untuk supaya kita paling minimum harus ngeluarin zakat? Tidak boleh. Kalau ada indikasi itu maka tidak berlaku, ya. Kalau seandainya setelah digabung kemudian zakatnya menjadi lebih rendah, itu tidak berlaku. Ya, jadi tidak boleh mencari-cari atau melakukan tipu daya untuk supaya zakatnya gimana caranya supaya seminimal mungkin. Tidak boleh. Nah, sekarang kasus yang lain, bagaimana kalau satu orang memiliki beberapa kandang? Ya, di daerah A, di Dago dia punya kandang. Sekian sapi, sekian kambing. Misalkan. Di Sadang Serang ada berapa lagi gitu ya. Di Bojongkoneng ada berapa lagi. Macam-macam. Hah? Di Cimbuluit ada berapa lagi. Banyak kandang. Di Cimahi ada kandang lagi. Ini apa namanya, raja peternakan ya misalkan. Apakah binatang-binatang ternak milik dia itu dianggap satu atau dipisah-pisah zakatnya? 40 di Dago, 40 di Cimahi, 40 kambing maksudnya. 40 kambing lagi di Cilenyi misalkan. Ya. Apakah kemudian tentunya tempat gembalanya beda-beda ya. Yang kandangnya di Dago, yang gembalanya di Dago. Kandang yang di Cimahi, gembalanya di Cimahi. Kandang yang di Cilenyi ya, gembalanya di Cilenyi. 40 kambing masing-masing. Jadi kalau dihitung sendiri-sendiri maka dia harus satu kambing zakat untuk yang Dago, satu kambing yang untuk yang di Cimahi, satu kambing untuk yang di Cilenyi. Jadi totalnya 3 kambing. Dia harus keluarkan zakat. Tapi kalau misalkan dianggap total itu adalah harta dia semua 120 kambing, berarti cuma satu kambing. Ya, kalau kita lihat tabel tadi. 120 kambing tetap cuma satu kambing zakatnya. Mana yang harus dia lakukan? Mana yang harus dilakukan oleh orang ini? Apakah dia cukup mengeluarkan zakat satu kambing atau harus 3 kambing? Maka jawabannya adalah kita lihat apakah letak masing-masing kandang milik dia itu jaraknya antara satu sama lain pada jarak safar atau tidak. Jarak safar yang membolehkan qasar atau tidak. Kalau jaraknya itu tidak sampai membolehkan qasar, maka dianggap satu harta. kandang di Dago, kandang di Cimahi, kandang di Cileunyi, ini masih dekat-dekat semua, bukan jarak safar yang membolehkan kosor. Sehingga 40 kambing Dago, 40 kambing di Cimahi, 40 kambing di Cileunyi harus digabung semua jadi 120 kambing, zakatnya cuma satu kambing. Enggak perlu dia keluarkan 3 kambing zakatnya. Tapi kalau kandangnya itu ada di luar kota yang kemudian butuh safar yang membolehkan kosor, dia punya kandang di Bandung 40 kambing, dia punya kandang di Tasik ya 40 kambing juga, dia punya kandang lagi di Jogja 40 kambing. Totalnya 120 kambing. Ini enggak boleh di total. Harus satu masing-masing kandang tersebut harus dikeluarkan zakatnya. 40 kandang yang 40 kambing di kandang Bandung, satu kambing zakatnya. 40 kambing di kandang Tasikmalaya, satu kambing zakatnya. 40 kambing di kandang Jogja, satu kambing zakatnya. Ya, itu kalau binatang ternaknya terpisah. Ya, jadi sekarang barusan kita telah membahas bagaimana kalau binatang ternak dari beberapa orang digabung dalam satu tempat, atau bagaimana kalau binatang ternak dari satu orang tapi terpisah-pisah. Nah, kaidahnya kalau terpisah-pisah seperti tadi. Dilihat apakah jarak antar kandangnya itu berada pada jarak safar yang membolehkan kosor atau tidak berada pada jarak safar yang membolehkan kosor. Baik. Demikian yang enam. Kalau yang dalam satu kandang milik dua orang ya, nanti kalau ada binatang misalnya kambing itu hamil, itu milik yang A atau B, penentukannya bagaimana ya? Ya, itu kembali kepada apa namanya kesepakatan di antara mereka itu ya mungkin. Kalau induknya itu punyanya si B, mungkin anaknya ngikutin punyanya si B juga, begitu ya. Biasanya sudah ada kesepakatan begitu biasanya. Nah, Ustaz Afwan. Inal. Sedikit melenceng, Ustaz. Perbedaan letak harta ternak ini tidak bisa dikiaskan dengan harta asman, Ustaz ya? Tidak bisa. Beda ya? Karena berbeda. Nah, kalau misalnya 500 gram emas di Bandung, 500 gram emas di Surabaya itu tetap jadi satu ya? Iya. Nah, taip. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Satu sekian dolar di Amerika, sekian pound sterling di begitu ya? Enggak. Maksudnya yang fisik, Ustaz. Yang fisik, Mas. Kalau kartal, uang kartal kan hitungannya tidak ada batas. Tidak bisa. Baik, nah, pembahasan khultah ini untuk binatang ternak saja. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini selesai berarti kita pembahasan tentang zakat binatang ternak. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Di luar ini tidak ada binatang ternak yang kena zakat ya, cuman sapi, kambing sama unta saja ya. Naam. Taib, ana bertanya Ustaz. Gimana, Pak? Izin bertanya moderator langsung jadinya. Ya, Ustaz. Jika saat nisab harta ternak 42 ekor yang harus dizakatkan. Tapi kambing. Ketika kambing ya, kita ambil contoh kambing. Ketika menjelang 2 hari menjelang haul 3 ekor untuk akikah gitu. Berarti tidak terkena zakat saat haul ya, walaupun cuma 2 hari, tidak ada proporsional kan Ustaz? Nah, dengan syarat dia tidak mencari-cari cara supaya enggak harus bayar zakat. Nah. Misalnya dia jual berarti yang terkena zakat perniagaan kan Ustaz? Iya, nak. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyak. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain. Ini harusnya kita serahkan ke moderator terlebih dahulu ya. Tapi gimana Pak? Syekh Edi. Ya, lanjut saja mungkin. Ya, silakan. Moderator boleh izin bertanya? Silakan Bu. Ya, baik. Ustadz, kalau hewan ternaknya itu tidak digembalakan bebas, artinya menjadi... Suaranya tidak ada di sini, tidak terdengar Diana. Gimana Ustadz? Awan Ustadz? terputus ya? Koneksinya buruk, Bu. Koneksinya terputus, Ustaz. Baik, internet Anda bermasalah. Ya, nah, silakan. Ustaz, boleh. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya seseorang beternak tetapi tidak digembalakan di tempat yang bebas untuk makannya, dengan jumlah yang banyak tentu. Nah, berarti yang bersangkutan tidak dikenai zakat ternak tapi dikenai zakat harta, demikian Ustaz? Tidak dikenai zakat sama sekali. Oh, ininya dari usaha dia berbisnis ternak hewan itu tidak dikenai zakat harta ya? Nah, jadi kalau binatang ternak tersebut adalah untuk diperjualbelikan nantinya, maka itu masuknya nanti ke zakat barang dagangan. Itu nanti juga akan dibahas insya Allah. Baik-baik Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Oh iya, jadi zakatnya dari sisi itu, bukan dari sisi sebagai binatang ternak. Nah. Tapi Ustaz, nampaknya moderator disconnect. Kalau tidak ada lagi pertanyaan lagi, jamaah, mungkin ada ikhtitam dari antum Ustaz atau nasihat bagi kami semua. Tafadhol Ustaz. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan tentang zakat binatang ternak ya. Jadi mungkin memang kalau dilihat dari pembahasan sebelumnya, mungkin memang butuh untuk dihafal ya, kan, tapi dihafal itu mudah nantinya sembari kita sering murojaah. Nanti lama-lama hafal sendiri ya. Akan tapi yang penting adalah kita paham cara penghitungannya ya, kita paham cara penghitungannya dan kaidah ini dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Taib. Alhamdulillah berarti ini zakat dari harta yang pertama kali atau ini adalah harta pertama yang kita pelajari yang wajib dizakati. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mempelajari harta berikutnya yang wajib dizakati, yaitu zakat yang harta berikutnya ya, ya seperti apa-apa yang keluar dari tanah ya, al-kharij minal ard, kemudian ya itu cukup cukup pembahasan cukup agak panjang. Setelah itu zakat emas dan perak dan dikiaskan dengannya zakat dari uang ya. Kemudian kita bahas tentang perhiasan, apa hukumnya, apakah harus dizakati. Zakat fitr itu juga harus dibahas. Zakat barang dagangan itu nanti masuk juga di pembahasan tentang ketika kita bahas zakat emas dan perak. Khalas, maka itu insya Allah akan agenda kita di materi-materi berikutnya insya Allah. Semoga setelah kita mempelajari hal ini, kita semakin memiliki basirah atau ilmu terkait zakat, sehingga kita bisa semangat untuk mengamalkan syariat ini. Ya, di setiap apa yang Allah syariatkan, terdapat maslahat yang besar, baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Maslahat untuk diri kita, itu untuk menyucikan harta kita, membuatnya semakin berkah. Dan untuk orang lain, maslahatnya adalah untuk sebagai membantu orang lain. Ya, zakat yang kita keluarkan dan juga sedekah yang kita keluarkan itu adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kepada saya.